lama kau melihat dunia dan segala baik yang ada. Semoga kau terus mengingatnya. Dan saat semua terasa berat, saat terjebak tangis dan isak, sanggupkah kau mengingat? Masih ada sejuta cinta yang bahkan tak pernah kau sangka. Masih ada sejuta doa baik dan kan menjelma nyata. Gelak tawa dan bahan candaan dan segala senyum yang kau simpan, semoga tak kunjung menghilang. Dan saat semua terasa berat, saat terjebak tangis dan isak, sanggupkah kau mengingat? Masih ada sejuta cinta yang bahkan tak pernah kau sangka. Masih ada sejuta doa baik dan kan menjelma nyata. Berterima kasihlah pada diri sendiri, meski terkadang lelah kau punya jalan sendiri. Jalanmu masih panjang, berharaplah seadanya. Meski lelah menyerah, upayakan sekerasnya.